Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 85 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, maksudnya saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian darimu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang kemarin kita kaji, Al-Baqarah ayat 84 dan ayat sebelumnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengikat janji dengan Bani Israel untuk melakukan segala perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Di antara perbuatan baik itu adalah puncaknya menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, berkata dan perkataan yang benar, menegakkan sholat, membagi-bagi zakat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan larangan untuk tidak saling membunuh dan tidak saling mengusir. Namun, apa jadinya? Dalam ayat 85 ini disebutkan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu membunuh dirimu sendiri. Kata-kata summa kemudian merupakan litarohi, ada tenggang waktu. Artinya apa? Ketika janji itu diikat, enggih-enggih saja. Iya ya Allah, kami turuti apa yang kita janjikan ini. Kesepakatan ini kami tanda tangani dan kami tidak akan melakukan yang dilarang. Dan kami akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Namun perjalanan waktu melupakan mereka akan janji. Itulah kaidah dari summa. Kemudian litarohi, masa melupakan Bani Israel akan janji itu. Maka ditemukan apa? Antum haula'i taqtuluna anfusakum. Sebenarnya dalam bahasa Arab antum taqtuluna saja sudah cukup tanpa pakai haula. Tetapi kenapa Allah mengatakan haula sebagai stressing, penekanan betapa pentingnya informasi yang disampaikan? Karena apa? Karena perjanjian sudah diikat begitu kuat, kok bisa-bisanya dilanggar? Pelanggaran itu kalau misalnya nyerempet-nyerempet dari hukum utama parsial dari sebuah hukum masih mungkin. Ini fundamental dari hukum itu sendiri dilanggar. Makanya disebutkanlah kata-kata haula, terkejut, kok bisa mereka membunuh, dan yang dibunuh itu bukan siapa-siapa, anfusakum, dirimu sendiri. Maksud membunuh diri sendiri ini bukan berarti bunuh diri. Ini merupakan redaksi yang diungkapkan Al-Quran bahwa manusia itu adalah satu kesatuan. Sebagaimana yang telah diterangkan kemarin, dilarang membunuh sesama manusia, dan itu diungkapkan dengan kata-kata taktuluna anfusakum, membunuh dirimu sendiri. Kenapa? Karena juga telah disebutkan mangkotalan nasa fakaan nama kotalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu orang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menghidupkan orang seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, membunuh pekerjaan yang keji, dan ini tidak dilakukan oleh umat Islam. Kalaupun umat Islam mau membunuh, maka itu dalam bentuk qital, bukan qatl, ataupun dalam bentuk qatl tapi disyariatkan. Umat Islam adalah umat yang gentleman, perkasa, sehingga kalau dia menyerang, menyerang dari muka, tidak mau membunuh dari belakang. Berbeda dengan Bani Israel, sangkingkan takutnya dia, maka dia banyak melakukan tipu muslihat supaya bisa membunuh orang dari belakang. Lihat kisah para nabi, bagaimana seseorang wanita Israel meminta mahar atas perkawinan dirinya dengan kepala Nabi Yahya alaihissalam. Itu dilakukan karena apa? Karena dia tidak berani melawan Nabi Yahya dari depan, karena cintanya kepada Nabi Yahya ditolak. Wala taqtuluna anfusakum, dilarang membunuh, karena Islam sendiri sangat anti dengan pembunuhan. Setiap bentuk dari pembunuhan itu dilarang. Begitu juga wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim, mengusir suatu kaum dari kampungnya. Mengusir ini suatu hal yang menarik. Disebutkan dalam sebuah budaya, tidak akan menjadi budaya yang mapan kalau dihuni oleh penduduk setempat saja. Madinah menjadi masyarakat yang maju dan makmur karena ada muhajirin dan ansor, ditambah kaum Yahudi dan Nasrani. Mekah menjadi kota yang makmur karena menjadi pusat perdagangan bangsa Arab. Di sanalah ada Ka'bah, seluruh bangsa Arab di sekitar Jazirah Arab mengunjungi daerah itu. Setiap penduduk yang hanya dihuni oleh penduduk lokal tidak bisa menerima penduduk luar, maka peradabannya akan terbelakang. Begitulah Amerika maju karena kedatangan penduduk Eropa mencoba untuk berbaur dengan penduduk Inka. Begitu juga penduduk Australia maju karena penduduk Eropa datang bercoba berbaur dengan penduduk pribumi suku Australia. Jadi mengusir pendatang merupakan musibah, apalagi mengusir penduduk setempat dari tempat yang telah mereka diami berabad-abad. Ini merupakan musibah yang besar. Untuk lebih jelasnya akan kita kaji ayat-ayat ini dalam dialog kita yang singkat berikut ini. Ya Ustaz, kalau saya memandang ini, ada ayat yang sangat perlu kita stressingkan dalam rangkaian ayat 85 ini. Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebagian dengan Alkitab dan kafir dengan sebagian? Ini fenomena ini bukan hanya terjadi pada orang-orang Yahudi atau Nasrani, juga terjadi juga pada orang-orang Muslim, saya berkata. Ya. Walaupun tidak sampai pada tingkat merubah-rubah ayat, tapi pada tingkat memilah-memilih yang sodap, yang sur, yang menguntungkan diambil. Tapi yang kira-kira menakutkan pada perasaan mereka, yang tidak sesuai dengan keinginan nafsunya, dia mengatakan ayat ini ya sudah kadaluasa, tidak sesuai dengan budaya bangsa, tidak sesuai dengan budaya leluhur dan budaya-budaya yang lainnya, sehingga ya mereka hanya beriman sebagian dan kufur kepada sebagian. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya, jadi ada pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi bahwa ketika manusia itu membeli sebuah perabot elektronik, misalnya radio yang kita dengar ini, maka sebagai pembuat atau produsen radio menyertakan buku bagaimana katalog, bagaimana cara penggunaan dan perawatan radio ini supaya awet. Orang yang membeli radio ini atau konsumen atau pendengar yang berbahagia akan dengan senang membaca buku katalog ini. Kenapa? Dia tidak ingin radionya ini cepat rusak. Kalaulah manusia saja menciptakan barang, menimpalinya, menyertainya dengan katalog atau buku petunjuk, masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini menelantarkannya begitu saja tanpa ada panduan? Artinya apa? Bahwa kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada kita itu bukan untuk menyusahkan kita. Sebagaimana produsen menciptakan barang beserta buku panduannya bukan untuk menyusahkan konsumen, tetapi tujuannya agar konsumen bisa menggunakan barang yang dibelinya semaksimal mungkin dan dapat dijaga seawet mungkin. Begitulah dengan kitab suci Al-Qur'an ini. Jadi sangat sayang apabila ada orang mengatakan, ah, Al-Qur'an ini menyusahkan hidupku saja. Agama itu tidak ada tempat di dalam dunia seni. Perda pelacuran yang dibuat oleh kota Tangerang itu tidak bisa diterapkan karena mendiskreditkan wanita. Ini pernyataan yang diungkapkan orang yang merasa risih dengan keberadaan agama karena ketidaktahuan hakikat agama dan kitab suci itu. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil keuntungan dari kitab suci yang diturunkannya. Sebagaimana produsen tidak pernah mengambil keuntungan dari buku petunjuk yang diberikan kepada konsumen, tetapi semata-mata ingin membahagiakan konsumen. Allah ingin membahagiakan makhluknya agar makhluknya hidup di muka bumi ini aman, tentram dan sejahtera. Jadi apa yang disebutkan Ustaz Nafi itu masyarakat karena kurang tahu hakikat dari kitab suci itu sendiri. Nah, bukan begitu Ustaz. Ada sebagian yang memang sudah intelektual, canggih otaknya, profesor pangkat dan jabatannya enggak tahulah. Tapi tetap juga berkata seperti itu. Tokoh katakan kalau membaca satu buku mungkin lebih. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ini yang menjadi persoalan saya. Kalau saya menurut saya ini layaknya seperti rahib Yahudi. Tahu tapi tidak mau. Nah, ini beriman dalam artian beriman yang enaknya saja. Iya, jadi apa yang disebutkan Ustaz Hanafi itu sangat benar, dan itulah termasuk dari musibah ilmu yang tidak dibarengi dengan hidayah. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, tidak akan bertambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, waktu kita cukup singkat pada pagi hari ini. Namun yang disimpulkan dari ayat 85 ini dapatlah ditarik bagaimana sebenarnya Allah menginginkan kebaikan, tetapi umat manusia terutama Bani Israel tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, berlomba-lomba membantu dalam kemaksiatan dan perperangan. Sedangkan Islam itu menginginkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba untuk menegakkan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Jadi sangat kontradiktif antara apa yang terjadi bagi masyarakat Israel dan apa yang diinginkan Allah terhadap umat Islam. Di sisi lain disebutkan akibat dari perlakuan mereka membunuh, mengusir, bekerja sama dalam kemaksiatan dan pembunuhan serta permusuhan, tidak ada lain kecuali kehinaan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Plus Allah tidak pernah lupa apa yang pernah kita lakukan. Mungkin Bani Israel tidak mendengar kajian kita di pagi hari ini, tetapi kita sebagai orang Islam perlu merenungi. Mungkin kita tidak separah Bani Israel yang sampai membunuh, tetapi kadang kita melakukan hal yang agak persis seperti mereka. Iri hati, dengki, dendam terhadap sesama umat Islam, sehingga tetangga yang dulunya baik sekarang sudah mulai menjauh. Bahkan kita sangat senang apabila tetangga di sebelah kita itu pindah rumah. Ini merupakan musibah. Memang tidak separah Bani Israel yang ingin mengusir tetangganya, tetapi perlakuan kita yang buruk terhadap tetangga merupakan suatu hal yang tidak diinginkan Allah. Permusuhan di kampung halaman kita, di tempat kita tinggal, antara penduduk setempat dan penduduk pendatang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan Allah melalui ayat ini. Apa dan siapa kita, baik pendatang ataupun penduduk tetap, merupakan suatu masyarakat yang apabila dijalin dengan harmonis akan terwujudlah masyarakat yang idaman sebagaimana diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, uswah yang baik. Bagaimana uswah yang baik? Yaitu menyatukan penduduk Aus dan Khazraj, menyatukan Muhajirin dan Ansor, sehingga mereka merupakan masyarakat Madinah yang madani. Itulah yang diharapkan Allah dalam kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.